agama itu mengikuti zaman atau zaman mengikuti agama. Sedang di zaman ini banyak hal-hal yang sudah tidak sesuai syariat Islam. Jujur saya tidak sanggup jika saya mengikuti semua gaya hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang harus kita ikuti, bukan agama ngikuti zaman. Tapi kalau orang ngerti agama, enggak ada yang susah. Agama itu yang harus diikuti, bukan zaman. Sekarang zaman macam-macam ya, masa ikut. Ada patokannya. Ngikuti Nabi Muhammad itu bukan ngikuti bentuk pekerjaan itu. Misalnya, pasar raya, supermarket, ya kan? Tidak pernah, itu adalah zaman sekarang pasar tidak seperti dulu. Tapi sekarang dibentuk seperti pasar supermarket, pasar gede. Itu termasuk kemajuan. Bagaimana ngikut Rasulullah dengan supermarket ini? Jual belinya yang benar di dalamnya, kan begitu saja. Tidak harus kita hidup seperti zaman Rasulullah. Kalau jualan nanti di bawah terik matahari. Ini kan orang yang suka membid'ahkan itu, ikut Nabi, ikut Nabi, ikut Nabi, jadi tersiksa nanti. Ngikuti Nabi itu ada makna mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ceramah zaman Nabi Muhammad enggak ada mikrofon, capek nanti kita. Dan di bawah terik matahari, mimbarnya adalah keledainya Nabi Muhammad agar lebih tinggi. Jadi mungkin salah paham kalau ada orang capek mengikuti syariat Nabi Muhammad, salah paham. Pakai kerudung ada yang tersiksa pakai kerudung atau tidak? Enggak ada kalau ahli iman, karena pasrah. Kalau saya enggak bisa ngikuti kerudung, pakai kerudung karena ngikuti zaman. Sekarang zaman mengurai rambut ya. Zaman Nabi mengurai rambut sudah ada, siapa bilang enggak ada? Tapi orang yang enggak insaf di situ. Jadi mengikuti Nabi Muhammad itu tidak akan tersiksa kecuali dia salah paham atau hawa nafsu. Sebetulnya harus ada contoh di sini. Seperti apa yang menjadikan Anda kerepotan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini sebab mengikuti Nabi Muhammad tidak ada yang repot. Naik mobil mewah itu adalah mengikuti Nabi Muhammad bagi orang yang punya duit ya, agar bisa bersyukur ya. Syukur caranya apa? Di samping naik mobil mewah juga bangun pesantren sama masjid itu. Ini ada maknanya itu, dinikmati. Punya uang dinikmati, punya ini dinikmati. Lah ini adalah Nabi Muhammad yang mengajarkannya. Tapi maksiat tidak boleh, haram. Melanggar syariat Nabi Muhammad tidak boleh. Jadi ini pertanyaannya adalah jawabannya sangat jelas bahwasanya mengikuti agama, bukan agama mengikuti zaman. Sebab agama Nabi Muhammad pasti sesuai dengan zaman. Tidak ada yang tidak sesuai. Kalau ada yang tersiksa dalam beragama padahal itu benar dari Nabi Muhammad, pasti salah tafsir itu, salah pemahamannya.